السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Hari ini kita dimudahkan kembali untuk bisa berkumpul di masjid ini, melanjutkan membaca kitab Masailul Jahiliyah sampai pada pembahasan yang ke-53, Tahiluhum libtali syar'illah, usaha mereka dalam rangka menghancurkan agama Allah. Kita tidak asing di telinga kita, Al-Yahud wa Nasara begitu membenci dinul Islam. Dari zaman dulu sampai hari ini dan terus sampai yaumul kiamah. Dari mana kita tahu? Dari berita yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam Al-Quran tentang isi hati mereka. Allah berfirman, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Tidak akan rida Al-Yahud dan An-Nasara kepada kalian hatta sampai kalian mengikuti agamanya mereka. Kalau kalian tidak mau mengikuti agamanya mereka, akan dilakukan berbagai macam makar dalam rangka menjauhkan kaum muslimin dari agamanya, sehingga dibiarkan mereka sebagai muslimin, tetapi mereka tidak tahu Islam itu seperti apa. Dijauhkan kaum muslimin dengan berbagai makar-makarnya dalam dunia olahraga umpamanya, ar-riyadiyah. Disibukkan manusia kehidupannya hanya berpikir olahraga. Terus dan terus dengan berbagai macam jenisnya. Sepak bola ataupun bulu tangkis, itu semua hukum asalnya halal, boleh, karena itu adalah sesuatu yang baik untuk olahraga, sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, Allah tidak melarangnya. Maka kaum muslimin, tetapi ketika manusia melakukannya sampai lupa waktu, hal ini menyebabkan mereka jatuh pada pelanggaran syariat. Lebih dari itu, mereka dengan kesibukan olahraganya lupa untuk belajar ilmu agama. Ini yang mereka maukan. Sibuk dengan urusan duniawiyah, perdagangan, peternakan, pertanian, yang itu hukum asalnya adalah halal. Tetapi ketika manusia sibuk dengan itu, dikatakan sibuk dengan itu, dikarenakan mereka meninggalkan untuk belajar ilmu agama. Sudah dikatakan dia menyimpang dari agama ini, tatkala tidak mau belajar ilmu agama ini, terlena dengan dunia, yang berakibat menyelisihi syariat, berakibat meninggalkan syariat. Allah sebutkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, berulang kali kami sampaikan hadits ini, idza tabaya'tum bil 'ina wa raditum bil zar'i wa khadtum adnab al baqar sallat wa taraktum al jihad sallat Allah 'alaikum dhullan la tarji'u la tunzu 'alaikum hatta tarji' li dinikum. Atau kamu kalian bila sallallahu alaihi wasallam, idza tabayyatum bil 'ina, apabila kalian sudah berpraktek ribawi, kalian terlena dengan pertanian dan perkebunan, kalian sudah meninggalkan jihad, yakni tidak mau belajar ilmu agama, tidak mau mendakwakan ilmu agama, tidak mau memperjuangkan agama, menoleh pun tidak, apalagi ingin menyampaikan dan menyebarkannya, mempelajarinya pun tidak, apalagi mengamalkannya dan menghidupkannya. Kalau kalian sudah dalam keadaan seperti itu, sallallahu alaikum dhullah, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La tanzi'u ankum hatta tarji'u dinikum. Tidak akan dicabut oleh Allah azza wa jal kehinaan yang menimpa kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Al-Yahud dan Nasara memahami ini. Muslimin itu kuat ketika mereka memegangi agamanya. Muslimin itu kuat ketika mereka di bawah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin tidak akan terkalahkan oleh kekuatan musuh siapapun dia, karena mereka bersama Allah azza wa jal. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jikalau kalian membela agama Allah, Allah akan membela kalian dan Allah akan menangkan kalian. Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan kaum muslimin. Tetapi tatkala umat Islam jauh dari agamanya, muslimin meninggalkan ilmu sunnah, muslimat juga tidak mengerti tentang ilmu din, yang terjadi adalah penyelisihan dan penyelisihan terhadap syariat Allah azza wa jal. Di saat itu Allah tidak berkenan membela dan membantu kaum muslimin, dikarenakan mereka telah meninggalkan agamanya. Bahkan Allah akan kuasakan kepada mereka kehinaan. Dikuasai oleh Yahud dan Nasar, dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Jumlah kaum muslimin banyak, tetapi kahuthai sail, seperti buih di lautan, yang tidak ada bobotnya, tidak ada nilainya, hanya sekedar banyak tok, tetapi mereka dimakan oleh musuh-musuh. Sebagaimana makanan yang ada di piring atau di nampan, ini makan bersama-sama orang yang banyak. Dalam keadaan musuhnya itu bisa melahap kaum muslimin dengan enak. Kalah kaum muslimin secara akidah, ibadah, akhlak, rusak. Untuk kemudian baru dikuasai fisiknya. Hadirin kaum muslimin, makar yang mereka lakukan terus dan terus agar supaya kaum muslimin lemah. Kelemahan mereka ingat tatkala mereka meninggalkan agamanya dan tidak mau belajar tentang agamanya. Di saat itulah kaum muslimin lemah. Makar kaum muslimin begitu dahsyat. Makar dengan narkoba, dengan barang-barang mungkar, miras, dengan pergaulan bebas, makar-makar, macam-macam. Itu semua kaum muslimin masuk dalam pembahasan bab kita bahwa mereka tidak akan tinggal diam, bahkan mereka melakukan makar-makar dalam rangka menghancurkan Islam wal muslimin. Kita baca keterangan demi keterangan dalam kitab Syarah Masil Jahiliyah ini. Qala Syekh, mas'alatu tsalitsatu wal khamsun. Tsalitsatu wal khamsun, permasalahan yang ke-53. I'malul hiyal adh-dhahirati wal batinati fi daf'i ma ja'at bihi ar-rusul. Perbuatan mereka, usaha mereka dalam tipu muslihat, bahasa lainnya makar, dalam rangka untuk daf'i ma ja'at bihi ar-rusul, untuk menghancurkan agama yang dibawa oleh para rasul, sehingga tidaklah Allah mengirim rasul atau mengutus rasul kecuali terdapat musuh yang berusaha untuk menghancurkannya. Al-Yahud disebutkan di dalam Al-Quran, kebiasaan mereka adalah apa? Yaqtulunal anbiya, membunuh para nabi. Ini kebiasaannya mereka. Karena itu kaum muslimin akan disebut oleh Syekh Shalih Fauzan dalam syarah kitab ini, dalam bab ini, Al-Yahudi berusaha mereka untuk membunuh Isa ibn Maryam dengan membuat makar. Karena memang kebiasaan mereka adalah itu. Kita baca keterangan dari beliau. Min amali ahli al-jahiliyati min al-kitabiyin wal-ummiyin, di antara perbuatan ahli al-jahiliyah, dua ahli al-kitab, al-yahud dan nasara, dan mereka-mereka musyrikin yang ada di zaman itu, adalah apa? I'maluhum al-hiyala fi taghyiri syar'illah, usaha mereka dalam merubah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Makar yang mereka lancarkan dalam rangka merubah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berhasil ketika mereka membuat makar kepada agamanya Nabi Allah Musa, dan mereka berhasil dalam membuat makar merubah agamanya Nabi Isa. Kenapa wahai kaum muslimin? Padahal agamanya Nabi Musa adalah agamanya Allah. Agamanya Nabi Isa adalah agama dari Allah. Taurat wal Injil juga dari Allah. Mengapa al-Yahud wal Nasara berhasil merubahnya? Dikarenakan tidak ada jaminan penjagaan dari Allah Azza wa Jal akan keutuhan agama mereka. Berbedanya dengan Islam, ada jaminan keutuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak akan mungkin bisa berhasil merubah isi Al-Quran. Tidak akan berhasil merubah hadis Nabi, kecuali diketahui itu adalah palsu atau riwayat yang lemah, yang bukan sabda Nabi. Karena memang Allah Azza wa Jal menjaga keutuhan dinul Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-Islam, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Tetapi bukan berarti al-Yahud wa Nasara dan yang mengikuti jejak-jejak langkah mereka usaha merubah Islam, bukan berarti tidak ada. ada usaha mereka ya kaum muslimin. Tetapi semua usaha itu bisa dibongkar dan dimunculkan bahwa itu adalah makar Yahud dan Nasara serta musyrikin dan para munafikin. Hadirin kaum muslimin, Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang perbuatan mereka, Al-Yahud dan Nasara, yang berkaitan dengan kitab Taurat wal Injil. Yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihim. An mawadi'ihi. Mereka merubah-rubah ayat-ayat yang ada dalam kitab suci mereka. Sesuatu yang tidak ada pada tempatnya diganti, ditambahi, dirubah, dikurangi. Mereka yaktubuna bi aydihim, menulis itu semua dengan tangan-tangan mereka. Mereka tahu itu merubah. Mereka mengerti itu mengganti. Mereka tahu. Sehingga kitab suci Taurat wal Injil telah berubah dari aslinya sampai pada ideologi yang paling penting, yakni makna la ilaha illallah, di mana Nabi Musa mengajarkannya, Isa juga mengajarkannya, terbalik-balik ideologi itu sampai mereka menyatakan adanya Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hakada kaum muslimin mereka. Mereka hendak melakukan hal itu kepada din Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hasad, benci kepada dinullah al-Islam yang dibawa Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka mereka membuat makar. Dan itu terjadi di zaman Nabi sampai hari ini dan sampai berikutnya. Qala Syekh Shalih Fauzan, litaghallusi minhu wa infadi kufrihim wa dalalihim. Mereka membuat makar tipu muslihat guna merubah-rubah dinul Islam atau merubah-rubah agama-agama Allah yang sebelumnya, agamanya Nabi Musa dan agamanya Nabi Isa dirubah-rubah dalam rangka apa ya kaum muslimin? Dalam rangka mereka bisa memasukkan kekufuran walaupun mereka masih menyatakan dirinya beriman kepada Musa. Mereka mengatakan diri mereka beriman kepada Isa. Tetapi mereka dengan berkedok seperti itu, mereka tetap masih bisa memasukkan kekafiran dan kesesatan mereka. Di antaranya meyakini Allah memiliki anak. Ini pemahaman yang menyimpang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, matta sahibatan wala waladan. Allah tidak pernah mengangkat adanya seorang istri. Dan tidak pula Allah memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini akidah yang benar. Dan akidah ini diajarkan semua para rasul. Musa dan Isa diantaranya. Tetapi mereka berhasil memasukkan akidah yang kufur itu ke dalam kitab sucinya mereka, ke dalam ideologinya mereka, sehingga mereka berkedok tetap sebagai kaum Yahudi dan Nasara yang mengatakan mereka mengikuti Musa dan Isa, tetapi mereka telah memasukkan kekufuran dan kesesatan ke dalamnya. Ini apakah terjadi di kalangan kaum muslimin? Terjadi wahai kaum muslimin. Ini terjadi. Usaha orang-orang yang berusaha untuk tetap dikatakan eksis sebagai muslim. Tetapi mereka telah berhasil memasukkan ke dalam agama Islam ini keyakinan-keyakinan yang bertentangan di dalam agama Islam, yang bertolak belakang dengan ideologi kaum muslimin di dalam Islam. Tetapi mereka tetap bisa eksis dikatakan muslim. Tetapi mereka telah berhasil memasukkan ideologi yang batil. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jami'an di antaranya adanya keyakinan wahdatul wujud, menyatunya Allah dengan manusia. Ini pemahaman yang menyimpang. Yang benar Allah subhanahu wa ta'ala ba'inan khalqihi, Allah bersiwa di atas arsy. Laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Wahdatul wujud adalah keyakinan yang batil yang berhasil dimasukkan oleh mereka ke dalam Islam sehingga hampir-hampir di zaman sekarang ini ideologi itu pun dibebaskan dan tidak terjamah karena banyak yang mengikuti dan memperjuangkannya. Hakadza qaul muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Banyak hal-hal yang tidak ada sunnahnya. Hal-hal yang amalan-amalan yang tidak ada contohnya. Amalan muhdatsa, amalan-amalan baru. Ya Nabi kita telah memberikan nasihat dan peringatan wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara baru dalam urusan beragama. Inna kullu muhdatsatin bid'atun. Karena semua perkara baru dalam urusan agama itu namanya adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Dan semua yang bid'ah itu sesat. Tetapi manusia berusaha untuk tetap memasukkan yang bid'ah ke dalam Islam walaupun Nabi mengingatkan hal itu dan menyebutkan itu semua adalah dhalal. Tetapi manusia berusaha tetap memasukkannya. Taghyir. Itu semuanya usaha mereka dalam merubah syariat. Sehingga akan ada sebuah syariat baru. Mengatasnamakan sebagai syariat Islam. Padahal bukan syariat Islam. Dan kemudian akan terlupakan sunnah Nabi. Hal yang Allah perintahkan akan terlupakan. Syariat yang Nabi contohkan akan terlupakan. Karena sudah tidak terpelajari lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Yang ada sumur makmur, gemah ripah lojinawi. Ya, di tengah-tengah masyarakat bak seperti jamur di musim hujan, merbak. Adalah bid'ah dan bid'ah yang sunnah terlupakan. Ini pun makar. Maka hadirin kaum muslimin. Asy-Syaikh Shalih Fauzan mengingatkan itu. Di akhir dari pembahasan ini, hendak setiap kita berhati-hati. Pastikan sebelum engkau meyakini, apakah itu betul-betul terdapat dalam nas Al-Quran wa sunnah atau bukan. Pastikan sebelum engkau beramal, apakah amalan yang akan engkau lakukan sesuai dengan sunnah atau tidak. Pastikan, janganlah anda termasuk dari bagian mereka yang merubah agama Allah Azza wa Jalla. Kita baca keterangan beliau. Li'annahum la yaqdiruna 'alal musarahah. Mereka al-Yahud wan Nasara di zaman Islam, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menampakkan permusuhan secara nyata. Fasaru yalja'una ila haylin khafiyatin makiratin. Dari itu mereka melakukan makar yang tersembunyi di budaya agar supaya bagaimana kebiasaan mereka merusak agama itu bisa berhasil. Di antaranya wa min dalik, di antaranya adalah Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-54 tentang contoh makarnya Yahudi dan Nasara di zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Allah sebutkan mereka membuat makar dan Allah pun membalas makar mereka dan Allah sebaik-baik zat yang membalas makar. Di antara contohnya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-72 Wa qala ta'ifatun min ahli al-kitab aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ini contoh ayat yang akan kita sampaikan nanti di akhir pembahasan ini. Ini hanya sekedar penyebutan contoh. Allah menyatakan, berkata sebagian dari ahlul kitab. Ini kejadiannya di mana? Di kota Madinah. Kejadiannya di kota Madinah, ucapan ini. Sebagian ahlul kitab mereka mengatakan, aminu, berimanlah kalian wahai ahlul kitab kepada ajaran yang diturunkan kepada orang yang beriman. Kapan? Wajhan nahar, di siang hari. Waqfuru akhirahu, namun kafirlah engkau di malam harinya. Berimanlah kalian, tampakkan diri kalian sebagai orang yang beriman di siang hari, kemudian kalian murtad darinya dengan mengatakan sebuah kalimat, kami mendapati kebatilan dalam agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kami keluar dari agamanya dia. Kami adalah ahlul kitab, bisa mengetahui kebatilan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharapkan dengan itu, kaum Quraisy atau orang yang sudah masuk dalam Islam bisa kembali kepada kekafiran bersama mereka. Makar. Di antara makarnya disebutkan oleh beliau, contohnya adalah makar dalam rangka membunuh Nabi Isa. Makar ini dilakukan oleh orang Yahudi. Qala Syekh, sebelum kita masuk kepada makar, contoh beliau mengatakan, al-makru huwa isalul makru bitariqatin khafiyah. Makar, yang biasa kita terjemahkan dengan tipu daya, itu bahasa Arabnya adalah menyampaikan tipu daya dengan cara yang tersembunyi. Ingin merusak dinul Islam dengan cara sembunyi-sembunyi. Kalau mau terang-terangan, gak berani. Tapi dengan sembunyi-sembunyi. Itu makar. Wal Yahudu hina radu qatl Masih Isa bin Maryam. Orang-orang Yahudi ketika mereka ingin membunuh Isa bin Maryam. Lana adatahum qatl al-anbiya. Lana adatahum qatl al-anbiya. Dikarenakan memang kebiasaannya kaum Yahudi membunuh para nabi. Wa qatlahumul anbiya, Allah sebutkan nama Al-Quran. Kebiasaan mereka membunuh para nabi itu telah terjadi di zaman dulu. Maka mereka pun ingin membunuh Isa ibn Maryam. Faradu an yaqtulul Masih alaihi salatu wassalam. Maka mereka ingin membunuh Isa alaihi salatu wassalam. Fadabu ila malakin ka ila mulk ila malakin kafirin. Orang-orang Yahudi mereka pergi menuju seorang raja yang kafir. Raja. Di antara raja-raja yang ada di waktu itu. Raja kafir. Wathani penyembah berhala. Dipakai raja yang kafir ini guna melakukan makar pembunuhan kepada Isa. Faqalu lahu, orang-orang Yahudi mengatakan kepada raja si kafir ini yang menyembah berhala ini, in hadha rajul sayughayyir hukmaka intaraktahu. Mereka mengatakan hadha rajul, orang ini yakni Isa akan merubah hukummu, akan merubah agamamu. Intarok tahu. Kalau kau biarkan dia hidup. Makar. Provokasi. supaya raja tersebut marah besar, naik pitam, sehingga benci kepada Nabi Isa dengan tuduhan Nabi Isa ini, Isa ini orang ini, kalau dibiarkan kamu tidak bunuh dia, dia akan merubah agama. Maka farsala hadzal malik jama'atan liqatl al-masih, maka raja si kafir ini, penyembah berhala ini, mengutus pasukan untuk membunuh Isa. Wa dakhulu alaihi fi makanihi yuriduna qatlahu, pasukan yang dikirim oleh raja kafir tadi masuk ke rumahnya Isa, ke tempat tinggalnya Nabi Isa, dalam rangka untuk membunuhnya. Walakinallaha jalla wa ala maqal nabihi, akad tabi Allah subhanahu wa ta'ala membela nabinya, membalas makar musuh-musuhnya. Falqa syubhal nasih ala rajulin min adba'ihi qaddama nafsahu lidhalika yuridul ajra min Allah. Allah membalas makar mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala alqa syubha, Allah berikan wajah yang mirip, menyerupai wajahnya Nabi Allah Isa kepada salah satu di antara pengikut Nabi Allah Isa. Qaddama nafsahu, orang ini atau laki-laki ini dari pengikut Nabi Isa ini merelakan dirinya sebagai ganti Nabi Allah Isa, dan wajahnya pun diserupakan oleh Allah Azza wa Jal semisal wajahnya Nabi Isa. Faqataluh, faghaduhu wa qataluhu wa salabuhu al-hashabah, mereka menangkap laki-laki tersebut dan membunuhnya dan menyalibnya di tiang kayu. Yadhunnuna annahu al-masih, mereka menyangka bahwa itu adalah al-masih. Wa rafa'allahu al-masih ilayhi min bainihim hum la yash'urun, dan Allah angkat Nabi Allah Isa yang ada di waktu itu di antara mereka, namun mereka tidak merasakan hal itu. Dan kita meyakini sebagaimana dalam nas yang ada, Nabi Allah Isa ada di langit, masih hidup sampai akhir zaman, akan turun nanti dalam rangka membunuh. Salah satu di antara tugasnya adalah membunuh Dajjal la'natul alaih, inda babi luddin, di pintu yang namanya Babul Lud di Baitul Maqdis di Palestina sana. Baru kemudian Nabi Allah Isa menikah dan kemudian meninggal dunia setelah itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Hada makna qali ta'ala wa makaru wa makar Allah. Ini diantara contoh makna Allah Azza wa Jal. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik sang pembalas makar. Wa hadhi min babi al-muqabalati al-mujazat. Ini Allah membuat makar dalam rangka untuk membalas makar musuh-musuhnya. Wa huwa adlu minhu subhanah. Dan ini adalah keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bi khilafil makl makhluk fa innahu dhulmun, berbeda halnya dengan makhluk ketika mereka membuat makar, maka makar itu adalah makar kezaliman, di annahu bi ghairi haqqin, dikarenakan makar manusia itu dilakukan tanpa cara yang benar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, yang diambil dari kisah ini adalah usaha mereka orang-orang Yahud untuk menghancurkan agamanya Nabi Isa dengan usaha membunuh Isanya. Begitu keji dan jahatnya mereka. Kalau seandainya mereka bisa, mereka melakukan itu kepada kaum muslimin, mereka akan lakukan hal itu. Tetapi ketika di zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, Allah menangkan beliau tatkala memerangi Persia, Romawi, dan berbagai macam negeri-negeri kafir. Tetapi bukan berarti mereka tidak membuat makar. Terus dan terus berusaha menggulingkan dan menghilangkan dinul Islam. Kalau bisa dihilangkan serentak dari muka bumi. Kalau tidak bisa dihilangkan dari negeri-negeri. Dikacaukan kaum muslimin. Dibikin mereka jauh dari dinul Islam. Dengan itu agama Islam akan sirna. Tinggal ar-rasmu. Tinggal sekedar namanya saja. Agama Islam. Ajarannya terlupakan oleh manusia. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tadi mulai jam berapa, Bapak? Jam 7? 7 lebih seperempat. Ini berarti sudah 45 menit. Tambah 5 menit. Ya. Qala syekh. Wa qala ta'ala. Wa qala ta'ifatu min ahlil kitab. Aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahari waqfuru akhirahu. Berkata sebagian di antara ahlul kitab, berimanlah kalian kepada Islam yang diturunkan kepada orang yang beriman di siang harinya, dan kafirlah kalian di akhirnya, yakni di malamnya. Qala syekh, wa hadha min makr al-yahudi aidan. Ini termasuk makarnya kaum Yahudi juga. Lama hajara Nabi ila al-Madinah, tatkala Nabi hijrah ke kota Madinah, wa dhahara amru Allah Ta'ala. Di waktu itu agama Allah menang. Tampak di permukaan kaum muslimin mulai banyak masuk ke dalam Islam dari kalangan penduduk kota Madinah. Orang-orang Yahudi pun tidak bisa membuat makar dengan terang-terangan. Bahkan mereka membuat makar dengan sembunyi-sembunyi. Di antaranya adalah mereka, wantasara al-musyrikin fi ghazwat Badr. Kaum muslimin di waktu itu menang dibandingkan dengan kaum musyrikin di waktu perang Badar. Di awal-awal kaum muslimin di kota Madinah. Walamma ajaja al-yahud an saddin nas an din Muhammad alaihi salatu wasalam, tatkala kaum Yahudi tidak mampu menghalangi manusia untuk masuk ke dalam agama Islam, la jau ila hailatin wa makrin, mereka pun membuat makar dan tipu muslihat. Faqala jama'atu minhum, maka berkatalah beberapa orang di antara mereka, islamu fi awwalin nahar, berislamlah kalian wahai ahlul kitab di awal siang. Wa idza sara akhirun nahar ibtadu min al-islam. Jikalau kalian sudah di akhir siang, sore dan malam, murtadlah kalian dari Islam. Makar yang seperti ini. Wa qulu, dan ucapkan oleh kalian wahai ahlul kitab kepada bangsa Arab ini, ma wajadna min fi dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam salahiyah. Kami tidak mendapati kebaikan dalam agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nasa sattabi'unakum, dengan kalian hembuskan itu dan kalian buktikan siang harinya kalian berislam, namun sore dan malam harinya kalian murtad. Sebagai bukti, nih kami mendapati tidak ada kebaikan pada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya mereka pun mengikuti kalian murtad dan tidak mau mengikuti agamanya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini dia makar. Ya. Wa yaqulun laula annahum wajadu salahiyata fi dini Muhammad lama kharaju min fayuqallidunakum. Bangsa Arab akan mengatakan, kalau seandainya agamanya Nabi Muhammad itu ada kebaikannya, maka orang-orang Yahudi tidak akan keluar dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena orang-orang Yahudi dan mereka ahlul kitab murtad, ini menunjukkan memang betul agamanya Muhammad alaihissalatu wasallam agama yang tidak ada kebaikannya. Fayuqallidunakum, maka mereka mengikuti langkah kalian, murtad bersama-sama. Makar. Sebagaimana kaum muslimin di zaman sekarang ini, orang-orang menjuluki agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan paham radikal Islam garis keras yang diidentikan dengan Islam Arab. Diidentikan Islam Arab itu Islam yang keras. Padahal Al-Qur'annya bahasa Arab. Hadis Nabi bahasa Arab. Dengan kalimat itu akan tercipta sebuah pengertian bahwa yang berbahasa Arab itulah yang mengajarkan radikalisme. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mereka mencontohkan Ibnu Taimiyah radikal. Ibnu Al-Qayyim radikal. Muhammad bin Abdul Wahhab radikal. Abdul Aziz ibn Baz, mufti di negeri Saudi, radikal. Karena semua yang berbau Arab adalah radikal. Dengan itu kaum muslimin akan fobi dengan Islam yang berbau kearaban. Sehingga akan tercipta sebuah pemahaman, kita tetap muslim, bukan kafir. Tetapi kita tidak Islamnya Muhammad alaihissalatu wassalam. Kita tetap muslim, bukan murtad, tidak kafir kita. Tapi kita tidak mengikuti yang berbahasa Arab itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah makar yang dilakukan oleh mereka kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin, paham tadi yang disebutkan? Ya, sepertinya mengharuskan kita untuk selesai. InsyaAllah akan lanjutkan pembahasan ini dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya akan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.